hapus kau di hati. Ku tahu kau rindukan ku jua seperti apa yang ku rasa. Kita, ku selalu dekat di hatimu.